Via, boleh ngabsen teman-teman Vianisti sama Seramania yang hadir nggak? Boleh ya. Ada Seramania Vianisti Blora. Ada Vianisti Bad Boys Purwodadi. Ada Vianisti Sragen Utara. Ada Cosmic Sragen. Ada Seramania Vianisti Wirosari. Vianisti GPS, Generasi Penyinta Sera. Ada Vianisti Gubuk OAOE, ada Vianisti Klaten Bersinar. Ada Vianisti pendatang dari Jawa. Ini Vianisti Kota Garam Bleduku Purwodadi Tonggo Dewe ya. Apa? Semplo? Iya. Yang ini Seramania Vianisti Purwodadi Utara. Daratan Community Cica ya. Yang itu. Aku cinta Via Valen tak terbatas waktu asik. Takkan ada selain dirimu, kayak judul lagu. Salam Vianisti Pati Selatan. Vianisti Pati Selatan Kota Gandul, enak ya nasi gandul ya. Vianisti Blora, ya. Semuanya pokoknya makasih Vianisti Pati, Vianisti Jepara, thank you. Okay? Langsung aja untuk lagu yang selanjutnya. Buat yang suka lagu ini boleh nyanyi sama-sama ya. Tangannya boleh diangkat bareng. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua. Aku kekal.